كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، أيها الأساتذة الفضلاء وأيها الطلبة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, dan salah satu nikmat tersebut adalah diberi taufik kepada kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, majelis yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pada hari ini akan diselenggarakan daurah tajwid sebagaimana pengumuman yang telah antum terima, dan akan dibimbing langsung oleh Ustaz Al-Fadhil Fauzi Isnaini Hafizallahu Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan kabar gembira kepada kita tentang duduknya kita di majlis di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari kitab Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu barang siapa atau tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Taala, kemudian mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, akan meliputi mereka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mengelilingi mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-Nya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan kabar gembira kepada kita dan memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa bersemangat di dalam majelis ilmu tajwid ini nanti. Beliau katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia. Yang pertama, berkaitan dengan jadwal kegiatan daurah tajwid, yang mana kegiatan daurah tajwid ini akan dimulai setelah sholat Jumat hari ini, yang diawali dengan muqaddimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Fauzi Hafizallahu Ta'ala. Kemudian muqaddimah sampai jam 1:30, kemudian jam 1:30 sampai asar, para peserta diberikan waktu untuk istirahat, dan nanti untuk peserta telah disediakan tempat di aula di belakang masjid, disediakan tempat istirahat di situ. Begitu pula bermalam di situ, dan diharapkan untuk bermalam karena kegiatan ini akan dimulai untuk besok insyaallah setelah sholat subuh langsung akan dimulai, sehingga agar supaya antum tidak ketinggalan pelajaran, diharapkan dan ditekankan untuk antum menginap di sini. Dan sudah disediakan tempat, begitu pula untuk makanan telah disediakan oleh panitia. Kemudian setelah ba'da asar akan mulai sesi 1 sampai jam 5 sore. Setelah jam 5 sore, istirahat menunggu maghrib. Kemudian bainal maghrib wal isya, kita istirahat untuk makan malam. Dan ba'da isya akan dimulai lagi sesi kedua. Kemudian pada hari Sabtu, insyaallah kajian dimulai ba'da subuh langsung sampai jam 6. Ya, ini sesi tiganya. Ba'da subuh sampai jam 6. Kemudian sesi 4 akan dimulai lagi jam 8 sampai jam 9:30 atau jam 9:30. Kemudian sesi 5 akan dimulai pukul 10 sampai pukul 11:30. Ba'da zuhur sampai pukul 13 itu sesi 6. Kemudian pukul 13 sampai asar istirahat. Kemudian ba'da asar sampai jam 5 dimulai sesi ke-7. Kemudian maghrib sampai isya istirahat, makan malam. Kemudian ba'da isya dimulai lagi sampai selesai, yaitu sesi 8. Dan begitu pula pada hari Ahadnya dimulai langsung ba'da subuh sampai jam 6. Jam 8 sampai jam 9:30. Jam 10 sampai jam 11:30. Kemudian ba'da zuhur sampai jam 13. Kemudian istirahat sampai asar. Ba'da asar mulai lagi sampai jam 17:30. Kemudian maghrib sampai isya istirahat. Kemudian ba'da isya dimulai lagi sampai selesai dan penutupan. Insyaallah ta'ala. Itu berkaitan dengan acara daurah. Kemudian diumumkan pula bagi peserta yang menginginkan modul yang bisa memudahkan antum untuk mengikuti daurah ini, diharapkan untuk menghubungi Al-Ustadz Fauzan dan Al-Ustadz Abdurrahman di kantor sebelah sana ya, untuk menghubungi beliau. Dan untuk para santri, tafadhalu antum menghubungi wali kelas masing-masing, sehingga yang menghubungi Ustaz Fauzan dan Ustaz Abdurrahman hanya peserta selain santri, agar nanti tidak berjubel di sana. Itu beberapa pengumuman yang bisa disampaikan, dan diharapkan kepada peserta untuk menjaga kebersihan sakan atau tempat menginap. Mungkin bisa antum atur dengan membagi piket kebersihan atau yang lainnya, sehingga sakan tempat tidur antum bisa nyaman dan bersih insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan dari beberapa pengumuman ini. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan setelah ini akan langsung mukaddimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Fauzi hafizallahu ta'ala.